Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kita telah membahas jumlah fi'liyah pada pekan-pekan yang sebelumnya, di mana jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il, ya, diawali dengan fi'il. Karena fi'il ada fi'il lazim dan ada fi'il mutadi, maka jumlah fi'liyah ada dua jenis. Ada jumlah fi'liyah untuk fi'il lazim dan jumlah fi'liyah untuk fi'il mutadi. Kita menggunakan rumus fi'ra dan fara manis, ya. Fi'ra dan fara itu manis untuk jumlah fi'liyah fi'il lazim. Adapun jumlah fi'liyah fi'il mutadi, kita menggunakan rumus fi'ra dan fara mana manis, atau fi'ra dan fara manis mana, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita mulai membahas jumlah ismiyah, yaitu jumlah atau kalimat yang tersusun dari isim dan isim, atau isim dan fi'il, ya. Karena memang jumlah ismiyah adalah semua kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim. Jadi sekalipun susunannya isim dan fi'il, karena isimnya di depan, tetap kita katakan jumlah ismiyah, ya. Nah, jumlah ismiyah ini lebih kompleks daripada jumlah fi'liyah. Karena kalau jumlah fi'liyah, kita tinggal melihat kalau ada fi'il, udah pasti itu jumlah fi'liyah. Karena kita tinggal memperhatikan bila ada fi'il, tinggal kita cari fa'ilnya dan maf'ul bihnya kalau memang mutadi. Tapi kalau lazim, cukup kita cari fi'il dan fa'ilnya. Adapun jumlah ismiyah, karena isim jumlahnya juga banyak, maka variasi kalimat jumlah ismiyah juga sangat banyak, ya. Akan tapi untungnya jumlah ismiyah ini juga memiliki kaidah yang baku. Artinya sama dengan jumlah fi'liyah, ada kaidah yang membatasi atau ada aturan yang baku tentang jumlah ismiyah. Dan untuk memudahkan kita dalam memahami aturan atau kaidah jumlah ismiyah, kita bisa menggunakan kalimat madu manis dari Malang, ya. Madu manis dari Malang. Kita bahas satu persatu. Madu merupakan kependekan dari ma'rifat keduanya, ya. Afwan. Marfu keduanya, ya. Madu marfu keduanya atau rofa. Marfu atau rofa keduanya. Jadi jumlah ismiyah syaratnya adalah baik isim yang pertama atau isim yang kedua itu harus rofa, ya. Harus marfu. Kita telah pelajari kalau marfu ini ada kaidah marfu untuk isim mufrad, tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Jadi kalau isim mufrad marfu-nya dengan dhammah, kemudian tasnia dengan marfunya dengan ani dengan alif, kemudian jama taksir marfunya juga dengan dommah sama seperti mufrad, jama muannats salim marfunya juga dengan dommah, adapun jama mudzakkar salim marfunya dengan waw, ya, una, ya, bentuk yang una. Nah, dalam kalimat jumlah ismiyah, isim yang pertama disebut dengan mubtada dan isim yang kedua disebut dengan khobar, ya. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar, ya. Mubtada ini secara makna artinya mubtada'un, ya, dari kata ibtada'a yang artinya mengawali atau memulai, ya. Maka mubtada artinya yang di awal, ya. Mubtada isim maf'ul. Oh, mubtadi wada ka mubtada'un, ya. Isim maf'ul. Nah, isim yang di awal ini disebut dengan mubtada. Adapun isim yang kedua disebut dengan khobar. Secara bahasa khobar artinya kabar, ya. Jadi memang susunan jumlah ismiyah, kata yang pertama ingin dijelaskan oleh kata yang kedua. Contoh misalkan kata pertama kita gunakan Zaid, Zaidun, ya. Zaidun. Nah, bisa jadi kita ingin menjelaskan tentang sifatnya si Zaid atau tentang perbuatannya si Zaid atau apapun tentang si Zaid. Misalkan kita katakan bahwa si Zaid ini ganteng, ya. Ya. Maka kita katakan Zaidun jamilun, ya, gantengkan jamil. Kita katakan Zaidun jamilun. Zaid itu ganteng. Nah, Zaidun ini merupakan mubtada dan jamilun merupakan khobar. Karena jamilun memberikan kabar, memberikan berita, memberikan info bahwasanya si Zaid ini ganteng, ya. Zaidun jamilun. Contoh lain misalkan kita ingin menjelaskan jabatan. Contoh Aisyah. Kita ingin menjelaskan bahwasanya Aisyah ini adalah seorang siswi. Maka kita katakan Aisyatu talibatun, ya. Aisyatu talibatun. Aisyah merupakan seorang siswi, ya. Aisyah ini mubtada yang ingin dijelaskan. Adapun talibatun merupakan khabar atau informasi bahwasanya Aisyah merupakan seorang siswi. Jadi ini susunan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar, ya. Isim yang pertama atau yang ingin dijelaskan disebut dengan mubtada, dan isim yang kedua disebut dengan khabar. Dan khabar ini fungsinya adalah menjelaskan, entah itu menjelaskan sifat, kedudukan, jabatan, pekerjaan, atau apapun yang ingin kita jelaskan dari si mubtada ini, ya. Dan syarat yang pertama madu, marfu keduanya. Artinya baik mubtada maupun khabar, baik isim yang pertama atau isim yang kedua, keduanya wajib rafa. Ya, makanya kita katakan Zaidun jamilun. Keduanya dengan dhamma. Zaidun jamilun. Maka kalau tasniyah, misalkan kita ingin mengatakan dua orang muslim itu rajin, ya. Rajin mujtahid muslim. Muslim, dua orang muslim berarti al-muslimani mujtahidani, ya. Al-muslimani mujtahidani. Kenapa al-muslimani tidak al-muslimaini, dan kenapa mujtahidani tidak mujtahidaini? Karena ingat, kaidahnya adalah madu, marfu keduanya. Mubtada dan khabar keduanya wajib marfu. Dan tasnya tanda rofanya adalah dengan dhamma. Dengan alif, ya. Jadi yang bentuknya ani. Maka kita katakan al-muslimani mujtahidani. Ini untuk tasniyah. Adapun untuk jamak, misalkan jamak taksir atau jamak mudzakkar salim yang mana salim, maka kita harus menyesuaikan. Misalkan jamak mudzakkar salim, kita ingin mengatakan orang-orang Islam itu rajin-rajin. Kita katakan al-muslimuna mujtahiduna. Bukan al-muslimina mujtahidina, karena keduanya wajib marfu rafa, ya. Maka yang kita gunakan adalah yang una bukan yang ina, al-muslimuna mujtahiduna, ya. Kemudian misalkan jamak muannats salim, jamak muannats salim tanda rafanya adalah dengan dhammah, ya. Maka kita katakan, misalkan para muslimah itu rajin-rajin. Kita katakan al-muslimatu mujtahidatun, ya. Al-muslimatu mujtahidatun. Orang-orang Islam itu, para muslimah itu rajin-rajin, ya. Al-muslimatu mujtahidatun. Terakhir jamak taksir, tanda rofanya adalah dengan dhammah juga. Dengan dhammah juga. Kita ingin mengatakan bahwasanya para laki-laki itu rajin-rajin. Laki-laki rajulunnya, mufradnya, adapun jamaknya ar-rijalu. Ar-rijalu mujtahiduna. Mungkin ada yang bertanya, kenapa yang dipilih adalah mujtahiduna? Sedangkan ar-rijalu ini merupakan jamak taksir, adapun mujtahiduna jamak mudzakkar salim, ya. Jadi ar-rijalu mujtahiduna. Para laki-laki itu rajin. Ini menunjukkan bahwasanya dalam jumlah ismiyah yang harus sama adalah nanti jumlahnya, jumlah bilangannya sama-sama jamak. Artinya sekalipun mubtadanya jamak taksir, kalau khobarnya tidak ada bentuk jamak taksirnya, maka yang diambil adalah bentuk jamak mudzakkar salimnya. Artinya kita tetap mengatakan ar-rijalu mujtahiduna karena memang kata mujtahid tidak ada bentuk jamak taksirnya, ya. Kata mujtahid jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, ya. Tidak ada bentuk jamak taksir untuk mujtahid. Sehingga Kalau kita ingin membuat kalimat dengan jamak tasir yang khobarnya memang tidak ada bentuk jamak tasirnya, maka kita bisa ambil bentuk jamak yang lain. Ya. Apakah itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, ya. Kalau dia muannats salim. Tapi nanti untuk jamak tasir yang muannats ada kaidahnya tersendiri yang nanti akan kita bahas belakangan. Yang jelas, ketika kita membuat jumlah ismiyah dengan jamak tasir, ya, maka tidak wajib khobarnya jamak tasir juga. Karena memang tidak semua kata memiliki bentuk jamak tasirnya. Yang penting sama-sama jamak. Maka kita katakan ar-rijalu mujtahiduna, seperti itu, ya. Ini kaidah yang pertama, madu. Marfu keduanya. Jadi baik mubtada maupun khobar harus marfu keduanya. Kemudian kaidah yang kedua, manis. Sama jenisnya, ya, harus sama jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar maka khobarnya harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas maka khobarnya harus muannas, ya. Contoh-contoh yang tadi kita sebutkan seperti itu, ya. Misalkan mubtadanya jamak mudzakkar salim maka khobarnya pun yang diambil jamak mudzakkar salimnya, ya. Al-muslimuna mujtahiduna. Misalkan kalau Zaid seorang siswa, kita gunakan Zaidun Talibun. Adapun kalau yang ingin kita jelaskan adalah Aisyah, kita katakan Aisyah itu Talibatun, ya. Zaidun mudzakkar, Talibun juga mudzakkar. Aisyah itu muannas, Talibatun juga muannas. Jadi kaidah yang kedua cukup jelas, saya rasa mubtada dan khobar harus sama jenisnya, ya, harus sama jenisnya. Kecuali kata yang memang dari asalnya sudah mu'annas, ya, mubtada dan khobar wajib sama jenisnya, kecuali untuk kata yang secara asal itu mu'annas. Contohnya dalam hadis tentang puasa, as-siyamu junnatun, ya, puasa adalah perisai atau puasa adalah benteng. As-siyamu mudzakkar, ya, karena tidak ada tamar botolnya. Adapun junnatun ini mu'annas karena ada tamar butuhnya. Tapi kenapa tetap kita katakan asyamu junnatun, tidak asyamu junnun misalkan, tamar butuhnya kita buang? Karena memang dari asalnya bahasa Arabnya perisai atau benteng adalah junnatun. Kalau kita buang tanya junnun ini bukan benteng ini maknanya, ya. Jadi memang bahasa Arabnya benteng atau perisai itu ya junnatun, ya. Untuk kata-kata yang memang dari asalnya seperti ini, maka kita mengabaikan kaidah ini, ya. Contohnya asyamu junnatun, asyamu mudzakkar, junnatun muannas. Tapi ini boleh karena memang bahasa Arabnya benteng adalah, bahasa Arabnya perisai adalah junnatun, bukan junnun, ya. Ya, ini saya kira bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, madu manis dari, ya. Dari merupakan pendekan dari mubtada wajib ma'rifah, ya. Mubtada wajib ma'rifah. Ini kaidah yang ketiga. Makanya tadi ketika saya membuat kalimat dengan muslim, saya menggunakan al-muslimu, ya. Al-muslimu mujtahidun. Al-muslimani mujtahidani. Al-muslimuna mujtahiduna. Semuanya saya gunakan al. Karena memang mubtada wajib ma'rifah. Dan kita telah belajar, ya. Salah satu bentuk isim ma'rifat adalah semua isim yang ada al-nya, ya. Kecuali isim-isim yang dari asalnya dalam ma'rifat maka tidak perlu menggunakan al. Contohnya apa? Nama orang, ya. Isim alam, nama orang atau nama tempat, ya. Zaidun Makkah ini sudah isim ma'rifat, ya. Kemudian isim domir juga sudah ma'rifat. Jadi kita boleh menggunakan isim domir sebagai mubtada. Misalkan kita ingin mengatakan saya seorang pelajar, maka kita katakan ana talibun. Kalau kamu laki-laki seorang pelajar, anta talibun, ya. Karena mubtada harus ma'rifat, ya. Mubtada harus ma'rifat. Adapun khobarnya, dia boleh ma'rifat dan boleh nakiro, tergantung keadaan kalimatnya. Terkadang malah khobar ini gak boleh ma'rifat. Ya, tidak boleh ma'rifat, dia wajib nakiro. Tapi terkadang khobar juga boleh ma'rifat, ya. Jadi hukum asalnya mubtada ini wajib ma'rifat, ya. Adapun khobar hukum asalnya boleh ma'rifat dan boleh nakirah. Tapi yang lebih banyak khobar ini nakirah, ya. Karena kalau mubtada dan khobar sama-sama marifat, nanti ini akan berhubungan dengan na'at man'ut sifat, ya. Dan nanti kan kita bahas lebih lanjut, ya. Ini hanya untuk pengantar saja, bahwasanya mubtada harus marifat. Adapun khobar biasanya nakirah, tapi bisa juga marifat, ya, dengan ketentuan kemarifatannya tidak menjadikan susunan kalimatnya menjadi susunan sifat, ya. Dan ini insya Allah akan kita bahas pada pelajaran yang akan datang. Yang sekarang yang harus kita catat adalah bahwasanya mubtada wajib marifat, adapun khobar boleh marifat, boleh nakirah, tergantung kondisi kalimat. Contoh lagi, misalkan kita ingin mengatakan isim isyarah kan marifat, ya. Isim isyarah marifat, maka kita katakan hada, ini misalkan kita menunjuk apa, buku, hada kitabun, ya. Hada kitabun, ini sesuai dengan kaidah madu, ya. Marfu keduanya, hada rofa, kitabun juga rofa. Pertanyaannya, kenapa hada ini tetap dibacanya hada, tidak hada'u misalkan, karena kan rofa itu dengan doma. Karena hada, isim isyarah, merupakan isim yang mabni. Kalau isimnya mabni, kita tidak perlu menghiraukan harokatnya, ya sudah. Kita terima aja hada, tidak perlu kita baris-barisin akhirnya. Pokoknya hada. Kemudian kita abun, ya, ini sesuai dengan kaidah madu, marfu keduanya, ya, kita abun, ya. Kemudian manis sama jenisnya, hadza muzakkar, kitabun mu'annas. Nah, kalau yang ingin kita tunjuk, kitabun muzakkar. Kalau yang kita tunjuk ini mu'annas, maka kita gunakannya hadhihi. Misalkan hadhihi sabburatun, ini adalah papan tulis, ya. Jadi harus sama jenisnya. Tayyib, ini kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang keempat, madu manis dari malang, ya. Malang sama bilangannya, sama jumlah bilangannya. Artinya kalau mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Mubtadanya tasniyah, khobarnya tasniyah. Mubtadanya jamak, khobarnya harus jamak. Contohnya sama-sama mufrad, Zaidun, ya, Talibun. Zaid mufrad, Talibun mufrad. Sama-sama tasniyah, al-muslimani mujtahidani, dua orang Islam rajin, ya. Sama-sama jamak, al-muslimuna mujtahiduna. Ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mana salim, al-muslimatu mujtahidatun, ya. Adapun jamak tasir, ar-rijalu mujtahiduna, juga sama dengan jamak mudzakkar salim. Karena memang mujtahiduna ini tidak memiliki bentuk jamak tasir. Jamaknya memang jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi yang harus sama adalah jumlahnya. Jumlah bilangannya harus sama-sama mufrad, sama-sama tasniyah, sama-sama jamak, ya. Khusus untuk jamak tasir, kalau memang bentuk khobarnya tidak memiliki bentuk jamak tasir, maka ia boleh menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim, ya. Adapun untuk mubtada yang jamak tasir yang untuk mu'annas, nanti akan kita bahas lebih lanjut karena ada kaidah khususnya. Taib, jadi ada empat kaidah madu. Marfu keduanya, mubtada dan khobar harus rafa kedua-duanya, zaidun, mujtahidun. Kemudian manis sama jenisnya, mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, zaidun, mujtahidun, fatimatu, mujtahidatun. Kemudian yang ketiga, dari, mubtada harus ma'rifat, ya. Jadi kenapa kita pelajari isim ma'rifat di awal, ini manfaatnya untuk membuat jumlah ismiyah, ya. Karena mubtada wajib ma'rifat, berarti kalau kita ingin membuat kalimat mubtada, kita bisa menggunakan isim-isim ma'rifat seperti isim domir, ya, huwa sampai nahnu, kemudian isim isyarah, hada hadihi dalika tilka, kemudian isim malam, nama orang, nama tempat, zaidun, fatimatu, makkatu, jakarta, ini bisa semua kita gunakan. Atau yang keempat, semua isim yang ada al depannya. Jadi kalau isim yang pada asalnya bukan ma'rifat, bisa kita jadikan ma'rifat dengan cara menambahkan alnya. Atau yang kelima adalah idofah, ya. Yang idofah kepada ma'rifat, maka ia menjadi ma'rifat, ya. Kemudian yang terakhir, malang, ya. Sama bilangannya, ya, sama bilangannya. Artinya kalau mubtada-nya mufrad, khobar-nya mufrad, mubtada-nya tasniyah, khobar tasniyah, mubtada-nya jamak, khobar-nya jamak, ya. Kalau jamak mudzakkar salim, khobarnya jamak mudzakkar salim, jamak mana salim, khobarnya jamak mana salim. Adapun jamak ta'sir, ini ada kaidah khususnya yang insya Allah akan kita bahas nanti di contoh-contoh. Baik, ana rasa cukup untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.